أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian barakallahu fikum, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan insyaallah, kita selesaikan dari apa yang telah ditulis oleh para imam imam kita mengenai bagaimana seorang muslim menghadapi berbagai permasalahan, terkhusus menghadapi pemimpin. Pemimpin yang itu merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia. Adalah sebuah nikmat yang besar ketika manusia hidup bersama pemimpin. Karena dengan adanya pemimpin, Allah Azza wa Jal akan memberikan sekian banyak kemaslahatan bagi hambanya. Sehingga dulu dikatakan oleh para ulama, situna sanah min imamin jairin aslah min laylatin bila sultan. 60 tahun hidup bersama pemimpin yang zalim itu aslah, lebih banyak maslahatnya. Situn sanah min imamin jair aslah, hidup selama 60 tahun bersama pemimpin yang jair, yang durhaka, itu aslah min laylin min laylatin bila sultan, daripada hidup satu malam tanpa pemimpin. Karena ketika ada seorang pemimpin, kondisi keamanan negara kaum muslimin terkendalikan. Dan kezaliman pemimpin, dosanya yang menanggung pemimpin. Jadi rakyat mendapatkan faedah keamanan, bisa beribadah, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Adapun kezaliman pemimpin, dosanya yang menanggung berbuat zalim. Daripada hidup satu malam tanpa pemimpin, sebuah negara tanpa pemimpin akan terjadi kondisi mencekam. Perebutan kekuasaan saja membuat repot. Terjadi huru-hara, pertikaian, perselisihan, perang mulut, perang fisik. Ini baru perebutan. Semua ingin jadi pemimpin. Bisa merasakan kaum muslim suasana mencekam kalau tanpa pemimpin. Karena ingin masing-masing jadi pemimpin. Demikianlah ucapan para ulama kita. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas ilmu bukan emosi, berjalan di atas ilmu bukan perasaan, bimbingan agama, hadana din kama tutanta din, sebagaimana kamu beragama, itu yang akan ditanya di hari kiamat oleh maliki yaumiddin, oleh raja yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu mengerti dan memahami prinsip ini adalah termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Maka pada kali ini kita akan bacakan ucapan Zahabiyah, ucapan emas, bimbingan ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Disebutkan tulisan beliau, risalah ini dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang ketiga halaman 390. Kitabnya beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Syekhul Islam, pada jilid ketiga halaman 390. Qala Syekhul Islam, inna nasa qad tanaza'u fi waliyil amri al-fasiqi wal-jahili. Inna nas, sesungguhnya manusia, qad tanaza'u, sungguh mereka saling berselisih, tanazur, saling berselisih, berbeda pendapat, beda pemikiran, fi waliyil amril fasiqil jahil, tentang mensikapi pemimpin yang fasik dan bodoh. Pemimpin yang fasik dan bodoh, bagaimana cara mensikapinya? Manusia berselisih dengan pendapatnya masing-masing. Hal yuta' fima ya'muru bih, yang menjadi permasalahan, apakah yuta' ditaati? Hal yuta'u, apakah dia ditaati? Fima ya'muru bih, dengan apa yang diperintahkan, min ta'atillah, berupa ketaatan kepada Allah. Apakah pemimpin yang fasik jahil itu ditaati? Perintah. Naam, yang diperintahkan berupa ketaatan kepada Allah. Nih. Karena dia fasik, dia zalim, apa juga ditaati ucapannya, perintahnya? Kalau itu memang bentuknya mentaati Allah Ta'ala, wa yunafada hukmahu wa qasmahu idza wafaqal adl, apakah dijalankan hukumnya dan pembagiannya, idza wafaqal adl, kalau sesuai dengan keadilan, kalau dia hakim keputusannya sesuai dengan hukum Allah dan sesuai dengan keadilan, apakah juga diterima, ditaati? Aula au la yuta'u fi syai, atau pemimpin yang fasik itu tidak ditaati sedikit pun, syai sedikit pun. Wala yunafadha fi syai, wala yunafadu syai'un min hukmi wa qasmi, dan tidak diterima hukum dan pembagiannya. Nah ini, jadi saya ulangi, apakah pemimpin yang fasik bodoh itu ditaati pada perkara yang mentaati Allah dan dijalankan atau diterima hukum dan pembagiannya kalau itu adil, ataukah tidak ditaati sedikit pun karena fasik. Dan tidak diterima sesikit pun sesuatu dari hukum dan keadilannya, pembagiannya. Au yufarriq, atau dibedakan. Au yufarriqu fi dzalik bainal imamil a'dham wa bainal qadhi. Atau difarik, dipisahkan, dibedakan ketaatannya. Ataukah dibedakan dalam hal itu bainal imamil a'dham, antara pemimpin yang terbesar. Pemimpin yang terbesar kalau di negara kita presiden, kalau dulu raja, malik atau khalifah namanya. Wa bainal qadhi, dan antara seorang qadhi, hakim, ya, pemberi keputusan dalam sebuah perkara, namanya hakim, qadhi. Wa nahwihi, atau yang sejenis qadhi, gubernur atau bupati kalau sekarang cabangnya, karena dia juga waliul amr cabang ke bawah, minal furu', ya. Karena yang namanya pemimpin itu dari atas sampai bawah, yang tertingginya namanya amir, sultan, itu namanya amir, atau disebut bahasa kita presiden, atau malik, raja, yang tertingginya, yang cabangnya ke bawahnya, gubernur, bupati, RT, bawah, paling bawah RT, itu namanya pemimpin. Atau dipisahkan, nah, dalam mensikapinya. Maka jawaban Syekhul Islam ala salasati aqwal, dalam hal ini ada tiga ucapan, pendapat yang dikumpulkan, ada tiga aqwal, tiga pendapat ucapan para ulama. Ada'afuha inda ahli sunnah, pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah itu pendapatnya Khawarij, Mu'tazilah, dan juga pendapatnya Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Ini yang paling lemah di sisi Ahlus Sunnah. Pendapat yang paling lemah itu pendapatnya Khawarij, Mu'tazilah, dan Zaidiyah. Kelompok ini yang paling lemah pendapatnya. Apa itu? Raddun. Raddu jami'u amrihi wa hukmihi wa qasmihi. Ini pendapat yang paling lemah di sisi Ahlus Sunnah kaum muslimin. Yaitu pendapat yang mengatakan raddu jami', menolak semua amri, perintah pemimpin, wa hukmi, hukum dari pemimpin, keputusan pemimpin, wa qasmi, pembagian yang dilakukan pemimpin. Ini pendapat yang paling lemah di sisi Ahlus Sunnah. Itulah pendapatnya Khawarij, Mu'tazilah, dan pendapatnya Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Nah, wa asahuha, dan pendapat yang paling sahih. Nah, tadi pendapat yang paling lemah, menolak semua keputusan pemimpin, baik perintah, hukum, atau keputusan pembagian. Ini pendapatnya Khawarij, Mu'tazilah, Zaidiyah. Pendapat yang paling sahih inda ahlil hadis, menurut ahlul hadis, ahlus sunnah, pengikut hadis Nabi, wa a'imatul fuqaha, dan para imam, imam fuqaha. Huwa al-qawlul awwal, adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Yaitu ayu ta'a fi ta'atillahi mutlaqan. Pendapat yang paling sahih menurut ahlul hadis, ahlu sunnah, pengikut hadis Nabi yang sahih, para imam fuqaha, bahwa ayu ta'a fi ta'atillah mutlaqan, mentaati pemimpin di dalam perkara mentaati Allah secara mutlak. Mentaati pemimpin dalam perkara mentaati Allah Ta'ala secara mutlak, entah itu perintahnya yang paling tinggi, raja yang paling tinggi, ataupun bawahannya, misalnya RT, RW, itu bawahan. Kalau itu perintah mentaati Allah, jalankan, taati. Kalau itu hal ma'ruf. Wa yanaffadha hukma wa qasmahu idza kana fi'lan 'adlan mutlaqan. Dan yunaffad, dijalankan hukumnya dan diterima pembagiannya, idza kana, kalau itu, fi'luhu 'adlan, perbuatannya adil secara mutlak. Hakadha. Jadi ahlul hadis, para imam-imam ahlul hadis, Imam Ahmad dan para ulama sesudahnya, ahlus sunnah, dan kita mengikuti mereka, karena golongan yang selamat adalah orang yang mengikuti hadis. Kalau itu memang perintah pemimpin yang tertinggi, ataupun cabangnya, ataupun kodinya, kalau itu perintah adalah mentaati Allah dan Rasul, maka ditaati secara mutlak. Berdasarkan SK menteri misalnya. Menteri apanya? Bawahannya. Keputusan nomor sekian-sekian bahwa wanita-wanita yang belajar di lembaga-lembaga resmi wajib berjilbab. Perempuannya, wah, keputusan bagus, maka antum muslimah berjilbab, mutlak wajib, sekalipun itu keputusan bawahan, atasan yang tertinggi. Karena apa? Karena itu keputusan mentaati Allah. Barakallahu fik. Atau bupati mengeluarkan SK, keputusan atau apa namanya, keputusan menteri atau keputusan bupati, bahwasanya pegawai semuanya kalau sholat duhur berjamaah, maka jamaah wajib, karena itu perintah Allah, walaupun itu bukan imamul a'dom, pemimpin yang terbesarnya, cuma bawahannya. Itu yang dipegang oleh ahlul hadis, fuqaha, a'immatul fuqaha. Hatta annal qadil jahila, sehingga sekalipun atau sehingga annal qadi, seorang qadi, hakim, al jahila yang jahil, wawalima yang dolim, yunafada hukma bil adli wa qasmih bil adli. Qadi, seorang hakim yang jahil, dolim, itu yunafad, dijalankan hukumnya dan keadilannya dan pembagiannya dengan adil. Ala hadal qawli kama huwa qawlu aktharil fuqaha, sebagaimana ucapan kebanyakan para fuqaha. Kalau memang hakim memberi keputusan dan keputusannya itu keputusan yang benar, walaupun dia dolim, mengambil harta orang, orangnya juga jahil, maka diterima. Ini yang dipegang oleh para fuqaha. Pendapat yang ketiga, wal farqu bainal imamil a'zam wa baina ghairihi. Pendapat yang ketiga itu dibedakan. Wal farqu, dibedakan. Bainal imamin azam wa bainal ghairihi, antara pemimpin yang terbesar dan antara selainnya, selainnya dari bawahannya. Kenapa? Li'anna dhalika la yumkinu azlahu idza fasaqa illa biqitalin wa fitnah. Berbeda halnya, dibedakan antara pemimpin yang terbesar, ala itu sultannya, rajanya, dan antara yang lainnya. Kenapa? Li'anna, yang dikarenakan zalik, yang demikian itu, la yumkinu, tidak mungkin. Azlahu, azl itu menyingkirkan, melengserkan. Idza fasaqa, kalau dia berbuat fasik, illa biqital, kecuali dengan melakukan pembunuhan, wa fitnah, dan terjadinya fitnah. Artinya kalau itu imamul a'zam melakukan kedzaliman, kefasikan, ini tidak mungkin dengan melakukan tumpah darah, terjadi pertumpahan darah dengan pembunuhan dan fitnah. Bihilafil hakim, beda kalau dia itu seorang hakim, bisa dipecat ganti yang lain karena bawahan. Wanahwihi, atau yang sejenisnya, mungkin RT atau yang di bawahnya lagi, wah ini tidak benar, usul pak ganti aja ini, ganti, tidak terjadi pertumpahan darah. Tak lagi RT tidak dapat bengkok, lempar-lemparan, wajah, mudah, wah ganti aja ini tidak benar. Tapi kalau imamul a'zam usul diganti, wah tidak bisa, mesti terjadi huru hara. Ini dibedakan, kata Syekhul Islam. Fa innahu yumkin, karena seorang hakim, yumkinu memungkinkan, azluh menggeser, biduni zalik, tanpa terjadi pertumpahan darah, dipindah tugaskan, apa namanya, dimutasikan. Tuh, karena tidak benar orang itu, tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Wa huwa farqun dhaif, ini perbedaan yang sangat lemah antara ini dan ini. Fa innal hakima idza wallahu dusyauqa lam yumkin azlu illa bi fitnatin. Sebab fa innal hakim, seorang hakim, idza wallah, apabila diberikan kekuasaan oleh dusyauqa yang memiliki kekuatan, la yumkin azlah, tidak mungkin dilengserkan kecuali bi fitnah, dengan adanya fitnah. Wa mata kana sa'yu fi aslihi mafsadatun 'azam min mafsadati baqa'ih lam yajuz al-ityan bi a'dhamil fasadain. Maka kaya kata Syekh, kapan upaya, wa mata kana sa'yu, dan kapan saja usaha, fi azlih, menggeserkan, melengserkan itu mafsadah, akan muncul kerusakan yang lebih besar, min mafsadi baqa'ih, dibandingkan kerusakan tetap adanya orang itu, lam yajuz, tidak boleh al-ityanu melakukan, mendatangi sesuatu bi'a'bamil fasadain, yang lebih besar kerusakan di antara dua kerusakan. Dia dibiarkan, tetap saja muncul kerusakan. Kalau dilengserkan, kerusakannya lebih besar. Sama-sama kerusakan. Maka dikatakan lidaf'i adnahuma, dibiarkan saja, supaya kerusakannya lebih kecil. Sebab kalau dilawan dengan senjata, dia punya senjata, akan tumpah darah kaum muslim, khuruj kepada sultan, mesti tumpah darah dalam sejarah. Makanya dijaga darah kaum muslimin dengan tidak melengsarkan dia. Karena dia pemimpin terbesarnya. Beda kalau RT bawahannya tidak punya kekuatan kecuali ada dukungan dari atas. Tapi kalau tidak kalau menimbulkan kerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan, tidak boleh. Kaidahnya Syekhul Islam, tidak boleh. Untuk menolak dua kerusakan yang terbesar. Wa kadzalikal imamul a'dzam, demikian pula pemimpin yang terbesarnya. Sama, kalau ini dilengsarkan menimbulkan pertumpahan yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, jangan. Walaupun hakim, apalagi pemimpin terbesar, kalau dilengsarkan menimbulkan pertumpahan yang lebih besar, maka jangan. Walihada kanal masyhuru min madhabi ahlul hadis. Oleh karena itulah yang masyhur. Masyhur itu sudah dikenal, sudah terkenal. Di sisi ahlul hadis, ahlus sunnah, annahum la yarawnal khuruj, mereka tidak berpendapat bolehnya memberontak dengan senjata alal a'imah kepada pemimpin kaum muslimin. Wa qitaluhum bisayf, dan memerangi dengan pedang. Sekarang mungkin bukan pedang, senjata otomatis boleh. Wa in kana fihim dzulmun, sekalipun pemimpin-pemimpin mereka memiliki kedzaliman. Kedzaliman harta, kedzaliman yang lainnya. Kama dzallat 'ala dzalikal ahadits wa sahihatul mustafidhah 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis sahih yang terambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi prinsip ahlul hadis, ahlus sunnah adalah yang dikenal adamul khuruj ala sultan. Tidak memberontak dengan membawa senjata melawan pemimpin. Kenapa? Tadi sudah disebutkan dalil-dalilnya sangat banyak. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi melarang? Kenapa tidak boleh? Jelas-jelas dolim pemimpinnya, kok tidak boleh dilawan? Kenapa tidak boleh dilawan dengan senjata? Li'anal fasada fil qitali wal fitnatu a'dham minal fasadil hasil bidulmihim biduni qitalin wala fitnah. Alasannya karena kerusakan, fasad fil qital, di dalam memerangi pemimpin, wal fitnah, dan fitnah akan lebih besar, minal fasadil hasil, daripada kerusakan yang terjadi, bizulmihim, dengan sebab kedzaliman pemimpin, biduni qital wala fitnah, tanpa terjadi peperangan dan tanpa adanya fitnah. Dia mendolimi antum, mengambil harta antum, memukul punggung antum. Yang dipukul cuma punggung saya, tapi kaum muslimin terselamatkan, tidak terjadi pembantaian, selamat kaum muslimin. Makanya kata Nabi, wa in akhada malak wa daraba dhahrak, dengarkan taati pemimpinmu itu, sekalipun merampas hartamu, memukul punggungmu. Ya, saya tidak salah kok dipukul, dolim. Tetapi kalau seorang itu melakukan tindakan upaya melawan dengan senjata, akan terjadi fitnah pembantaian. Gitu. Dikisahkan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat. Bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat. Sahabat ketemu sahabat. Di mana Abu Dzar di saat itu terusir sampai di tempat namanya Robdah. Robdah. Tak kala Abu Dzar oleh kondisi dia terasing di Robdah, ada serombongan penduduk Irak. Irak. Sampai sekarang Irak itu negeri bergejolak dari zaman dulu ila yaumin hadza. Sampai di Irak, penduduk Irak menemui Abu Dzar. Ya Abu Dzar, qad balaghana, telah sampai berita kepada kami, ada di sunni abik, apa yang telah diperlakukan oleh pemimpinmu kepadamu. Kamu telah diperlakukan tidak benar oleh pemimpinmu. Maksudnya dia tahu orang-orang ini, wah ini orang didzalimi pemimpin. Fa'aqid liwa'an ya'tika rijalan masyikta, katanya. Wahai Abu Dzar, kibarkan bendera. Aqid liwa, kibarkan bendera. Akan datang kepadamu rijal, berbacam orang-orang akan datang menemui kamu. Semau akan datang orang berduyun-duyun menyambut seruanmu. Kibarkan bendera, bendera orang terzalimi. Gitu. Akan duduk, akan mengikutimu untuk melawan pemimpinmu, wahai Abu Dzar. Kibarkan bendera. Aqid liwa'an ya'tika rijalan masyikta. Tawaran yang manis kelihatannya. Tapi Abu Dzar ngerti sunnah, ngerti hadis, ngerti bimbingan sunnah Rasul SAW. Bukan memanfaatkan karena terzalimi pemimpin, wah ini kesempatan memukul pemimpin. Bukan kayak gitu para sahabat. Ini kesempatan bagi Abu Dzar sebenarnya, tapi tidak seperti itu Abu Dzar. Ngikuti sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Dzar? Mahlan mahlan. Ya ahlal Islam. Hati-hati, hati-hati wahai orang Islam. Fa ini samitu, karena saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya kunu ba'di sultan fa'izzu. Akan ada nanti di belakangku sultan. Apa itu sultan? Pemimpin. Fa'izzu, muliakan pemimpin itu. Dimuliakan pemimpin itu. Bukan dilawan dengan pedang, muliakan. Begitu nasihat Abu Dzar kepada penduduk Irak yang ingin mengajak melawan pemimpin. Padahal Abu Dzar orang terzalimi oleh pemimpin. Kesempatan ada, kekuatan ada, tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Maka ma'asyiral muslimin, itulah jalan yang ditempuh para sahabat. Maka kezaliman pemimpin bukan dilawan dengan pedang, dengan doa. Nah, istighfar, bertobat kepada Allah. Bisa jadi dosa-dosa kita itulah yang menjadi sebab Allah turunkan bala pemimpin yang zalim. Jadi dosa kita banyak, jarang istighfar, akhirnya Allah berikan pemimpin yang zalim sebagai balasan atas kedzaliman kita kepada Allah. Maka masing-masing rakyat itu harus banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, kembali ke jalannya Allah Ta'ala agar diberi pemimpin yang adil. Kalau antum diberi pemimpin seperti Umar bin Khattab misalnya, yang tegas dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Mungkin antum protes, keras sekali ini. Iya. Lagi kebijakan terlalu kaku ini. Karena antum tidak ngerti bagaimana sesungguhnya Islam yang sebenarnya, malah diprotes. Nah, kayaknya haruslah rakyat itu banyak bertobat, beristighfar, beramal soleh, kembali ke jalan Allah Ta'ala agar diberi pemimpin yang adil. Lawang kita saja sering berbuat zalim kepada Allah dengan kesyirikan, kemaksiatan. Baik. Maka di sini yang bagus bagi rakyat banyak beristighfar. Wakadzalika wali ba'dhum li ba'din bima kanu yaksibun, kata Allah. Demikianlah kami kuasakan sebagian mereka atas sebagian. Bima kanu yaksibun, karena sebab kedzaliman yang mereka lakukan. Maksudnya kata ulama, karena perbuatan kedzaliman kita, Allah berikan pemimpin yang zalim. Karena kedzaliman kita, Allah berikan kedzalimannya pemimpin sebagai balasan perbuat zaliman kita kepada Allah. Barakallah. Fala yudafi', kita lanjut. Fala yudafi' a'zamul fasadain biltizami adnahuma. Maka tidaklah. Fala yadfa'u a'zamul fasadain biltizami adnahuma. Wala'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatun kharajat alladhi sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasad wa huwa a'zam minal fasad alladhi azalaku. Maka tidaklah ditolak perkara yang lebih besar kerusakannya dengan mengharuskan yang lebih ringan dari kerusakan itu. Bisa jadi hampir-hampir sekelompok itu tidak mengerti bahwa kharajat keluar melawan pemimpin dengan senjata tadi, illa kana, kecuali keluar melawan pemimpin itu minal fasad, muncul kerusakan. Ma huwa a'zam, yang lebih besar. Minal fasadil ladzi azalathu, daripada kemungkaran, kerusakan yang ingin dilenyapkan. Dia ingin melenyapkan kedzaliman pemimpin. Tapi yang muncul malah apa? Pertumpahan darah. Darah itu, darah seorang muslim, kata Umar ketika beliau berdiri depan Ka'bah. Darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah ini. Lebih mulia dari Ka'bah ini. Karena Nabi berkhutbah, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum fi yomi hada wa fi baladikum hada. Darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram atas kalian di hari ini, di tempat ini, di bulan ini. Itu haji yang beliau sampaikan, khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Darah seorang muslim berharga, bukan murah. Haram alaikum. Itulah prinsip Ahlus Sunnah ilmiah. Wallahu ta'ala lam ya'mur bikitali kulli zalim. Juga yang perlu diingat juga, kata Syekh, Allah tidak memerintahkan bikital, memerangi, membunuh, kulli zalim, semua orang yang berbuat zalim. Wa kullu baghin, dan setiap orang yang bagho, bahwa itu melawan pemimpin. Kaifa makana, bagaimanapun keadaan dia. Wala amara biqitalil baghin ibtidaan. Saya ulangi, Allah Ta'ala tidak memerintahkan setiap orang yang berbuat zalim atau baghin, melampaui batas. Bagho, melampaui batas. Bagaimanapun keadaan dia. Tidak semua orang berbuat zalim dibunuh. Tidak boleh. Orang minum khamar, buat zalim dia. Orang mencuri, zalim dia. Apa disuruh dibunuh? mencuri itu bukan dibunuh. Kalau sampai nisab batas tertentu barang yang dicuri itu baru dipotong segini, bukan dibakar. Cuman nyuri ayam dibakar. Seperti itu Islam. Mencuri motor dibakar orangnya. Nauzubillah. Darah mahal harganya. Tidak semua perkara kedzaliman harus dibunuh. Ingat itu. Agama rahmah Islam. Berapa sering kita mendengar mencuri motor kejar kebukin sampai mati. Mencuri motor itu bukan dibunuh. Kalau satu sampai nisabnya dipotong segini. Segini. Itu kalau penguasanya menegakkan. Kalau tidak menegakkan, serahkan kepada pemimpin. Silahkan diurusi. Begitulah Islam, menjaga darah. Juga kata Syekh, wala amara biqitalil bahin ibtidaan. Dan Allah tidak memerintahkan memerangi, membunuh bahin, orang yang bagho, melawan pemimpin, berbuat kedzaliman, perlawanan, ibtidaan, dengan melakukan permulaan. Maksudnya apa? Tidak langsung diperangi, tapi didamaikan dulu. Contoh dalam ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok, ta'ifatan, dua kelompok, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, iqtatalu, dua kelompok ini saling perang satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Didamaikan. Didamaikan. Tidak langsung diperangi. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Jika baghat, melampaui batas, melawan salah satu dari keduanya, faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi kalau memang dia melawan. Alati tabghi, yang dia melawan, sehingga tafi'a, kembali kepada urusannya Allah. Fa in fa'at, kalau memang sudah kembali, bertobat, tidak melakukan perlawanan, tidak terjadi lagi perbunuhan satu dua kelompok tadi, fa aslihu bainahuma bil adl, damaikan dengan adil. Damaikan kedua kelompok kaum mukminin dengan adil. Pertikaian kadang terjadi pembunuhan. Sama-sama kaum mukminin, perang terjadi. Dikatakan saling berperang dua orang mukmin, bainal mukminin. Terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Perang. Kedua yang saling berperang. Dan Aisyah mendatang menemui Muawiyah dan Ali melakukan islah. Pakai kunta dia. Perang Jamal lah ini, terjadi perang Jamal. Dikatakan oleh Allah, jika dua kelompok mukminin saling berperang, berarti membunuh, itu tidak sampai pada dosa kafir. Bisa dipahami? Berperang loh, bunuh-bunuhan, tapi masih disebut mukminin. Orang apa? Mukmin. Berarti dosa membunuh orang tadi tidak sampai apa? Kafir. Bisa dipahami? Perbuatan fasik, waqitaluhu kufrun. Sehingga kalau kedua kelompok itu bertikai, damaikan dulu. Kalau sudah damai, sudah. Di sini faidahnya apa? Falam ya'mur biqitalil bahiyah ittida'an. Allah tidak memerintahkan memerangi al-baghiyah, kelompok yang memberontak tadi, yang melawan tadi, ibtidaan, permulaan, artinya langsung diperangi, tapi diapakan dulu? Didamaikan. Diperintahkan permulaannya itu bukan membunuh, fa'aslihu, damaikan dulu. Fakaifa ya'muru biqitali wulatil amri ibtida'an. Lalu bagaimana agama akan menyuruh memerangi pemimpin ketika berbuat zalim? Dua kelompok yang saling bertikai saja tidak langsung diperangi loh. Islah dulu, didamaikan dulu, nasihati dulu. Allah tidak langsung perangi mereka langsung, tidak. Fa'aslihu, damaikan dulu. Ya. Tidak langsung perangi mereka, damaikan dulu. Kalau dua orang mukmin yang berperang tadi saja Allah perintahkan dengan mulai melakukan islah, perdamaian, bukan memerangi langsung, lalu bagaimana dengan pemimpin? Allah tidak memerintahkan untuk langsung memerangi kalau berbuat zalim. Lalu apa yang dilakukan? Nasihat. Begitulah bimbingan agama ini. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam hadis Muslim, an Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu umara, bahwasanya sayakun akan ada umara, para pemimpin-pemimpin. Fata'rifun, maka kalian mengenal. Watungkirun, dan kalian mengingkari. Kalian kenal dan kalian mengingkari. Faman arafa bari'a, barang siapa yang mengetahui, dia berlepas diri. Waman angkara salima, yang mengingkari kemungkarannya selamat. Karena pemimpin-pemimpin ini banyak melakukan kemungkaran. Yang kenal berlepas diri, oh saya tidak mau. Yang mengingkari selamat. Yang mengingkari perbuatan mungkarnya pemimpin selamat, kata Nabi. Salima, selamat. Hakada. Walakin man radiya wa taba'a, tetapi orang yang ridho dan mengikuti, qalu afala nuqatiluhum, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah, bolehkah kita nuqatiluhum, memerangi mereka saja, angkat senjata. Qala, Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Masallu, mereka itu sholat. Tidak boleh kalau mereka sholat. Tidak boleh kalian memerangi pemimpin. Masallu, selama mereka sholat. Gitu, hadis Muslim. Jadi kalau pemimpin antum ayuhan nas ma'asyiral muslimin, Muslim melegakkan sholat, dohirnya sholat, sudah hukumi sholat. Tidak boleh, kata Nabi, untuk diperangi dengan senjata. La ma'aqamu sholat, tidak boleh angkat senjata melawan pemimpin kamu kalau mereka sholat. Barakallahu fik. Sholat perkara yang membedakan Islam dengan selainnya. Kalau pemimpin sholat, walhamdulillah, sholat id bareng dengan kaum muslimin, Idul Fitri menyerahkan sapi, alhamdulillah, pemimpin antum sholat berhari raya bersama antum kaum muslimin. Muslim berarti kita menghukumi zahirnya Muslim, sholat sudah. Kalau sholat tidak boleh angkat senjata kamu. Faqad naha Rasul, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an qitalihim, untuk memerangi para pemimpin-pemimpin, ma'akh ikhbarihi, bersamaan berita-berita, annahum ya'tuna umuran, dengan adanya berita-berita yang sampai kepada Nabi, yatun umuran mungkarah, melakukan perkara-perkara mungkar. Pemimpinnya melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu. Tayyib, padalla ala annahu la yajuz, maka ini menunjukkan bahwa la yajuz, tidak boleh. Al ingkar alaihim bisaif, tidak boleh mengingkari kemungkaran pemimpin menggunakan pedang. Kalau sekarang bukan pakai gobet, golok, senjata. Wah, senjata, ayo rubah mungkaranmu. Tidak bisa. Dia punya senjata lebih besar. Bisa. Dan rusak kemungkaran yang lebih besar dari itu. Bukankah itu telah diingatkan oleh Nabi? Kama yarah, seperti yang dilihat. Man yuqatil wulatil amr minal khawarij, apa yang dilakukan memerangi para pemimpin minal khawarij, dari kelompok khawarij. Dulu khawarij, sekarang teroris. Jadi teroris itu ada, Pak. Bukan bikinan orang kafir, memang muncul dari tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang punya pemikiran khawarij itu ada. Wa Zaidiyah, dan kelompok Zaidiyah, pecahan kelompok Syiah. Zaidiyah namanya. Syiah itu punya prinsip imam pemimpin harus maksum. Kalau tidak dari mereka, tidak mau mentaati. Maka bahaya gerakan Syiah di negeri ini. Karena tidak akan taat kepada pemimpin, kecuali pemimpin dari imamnya mereka, Ahlul Bait. Ini bukan sekarang aja, zaman dulu sampai sekarang. Wal Mu'tazilah, atau kelompok Mu'tazilah, yang menganggap kafir orang mukmin yang berbuat dosa besar, tidak mukmin, tidak kafir, di akhirat masuk neraka, sama seperti khawarij. Wa ta'ifatun min fuqaha min wa ghairihim, dan sekelompok fuqaha dari selain mereka. Jadi tidak boleh memerangi pemimpin dan berbuat kemungkaran menggunakan senjata. Senjata kuno atau senjata modern. Pedang ataupun yang lainnya. Karena ini menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jaga darah kaum muslimin. Jangan hanya yang penting puas saya bicara. Jaga omongan. Karena omongan itu bisa berpengaruh di hati manusia, merusak keamanan kaum muslim. Inilah prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah prinsip yang dipegang oleh pengikut para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajma'in. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.